bolehkah untuk menghadiri khutbah Jumat karena khatibnya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah sehingga mencukupkan diri atau sengaja datang terlambat hanya untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah, karena anak khawatir akan mendapat syubhat dari apa yang disampaikan oleh khatib tersebut bila menyimak khutbahnya. Berbeda antara khutbatul Jumat dengan khutbatul Id. Ya. Kalau pada khutbatul Id terjadi khilaf dengan para ulama antara sunnah dan wajib hukumnya. Nah, Al-Imam Syaukani rahimahullah berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa khutbatul Id hukumnya sunnah. Maksudnya mereka yang mendengarkannya hukumnya sunnah. Nah, siapa yang ingin tinggal, siapa yang ingin pergi. Nah, walaupun yang afdal bagi dia adalah mendengarkan tentunya apabila di sana ada nasihat, ada maslahah. Nah, oleh karena itu, kalau yang menyampaikan itu menjelaskan tentang kebatilan, tentang penyimpangan, ya boleh meninggalkan. Karena bukan wajib hukumnya. Nah, berbeda halnya dengan khutbatul Jum'ah. Khutbatul Jum'ah syarat. Syarat sahnya Jum'ah. Ya. Sehingga, mau tidak mau yang afdal adalah menghadiri khutbatul Jum'ah. Semakin awal datang ke masjid untuk menghadiri sholatul Jum'ah, semakin afdal sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf. Yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi, gimana kalau kemudian yang berkhutbah itu menyampaikan kebatilan? Yang berkhutbah misalnya, ya, mempromosikan kampanye, pilih nomor sekian, khutbatul Jum'ah, ya, dijadikan ajang untuk pemilu. Nah, ada batil. Nah, lalu gimana kita yang hadir? Nah, ada beberapa cara. Nah, antum boleh tutup telinga. Nah, sediakan kapas ya, atau yang lain. Kalau pas ada MP3 antum, ya putar morotal atau yang lain, ya. Nah, asal jangan sampai ketiduran. Nah, atau ngobrol. Ngobrol dengan teman. Nah, dan ini dilakukan oleh para ulama as-salaf. Ya, pada saat ada seorang khatib menjelaskan tentang, yakni penyimpangan, dilihat itu adalah penyimpangan, ya. Apakah pada waktu itu khatibnya dari ahlul bid'ah? Ya, salah seorang dari ulama as-salaf, saya lupa, ya. Disebutkan Syekh Yahya rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Jum'ah. Sedang ngobrol dengan temannya. Lalu ada yang menegur. Enggak boleh, ya. Bukankah yang tidak diperbolehkan berbicara pada saat khutbah? Nah. Kata mereka, "Laisa limitli hadza an nasma'." Bukan yang seperti ini kita diperintahkan untuk mendengar dan menyimak. Nah. Yang kita dianjurkan untuk menyimak itu ya kalau ada nasihat, ya, ada maslahat. Nah. Ya. Sebagai faedah Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Beliau pada waktu masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Begitu beliau masuk ke masjid itu melihat di depannya. Ada seorang yang sedang mengerjakan sholat dari kalangan khawarij. Orang ini dikenal ahli ibadah. Ya. Nah. Nah. Sufyan al-Thawri masuk. Di depannya orang ini yang sedang beribadah. Ya, padahal dia pemikirannya khawarij. Bukan sebagai khatib. Orang yang juga sholat di situ. Maka Sufyan al-Thawri sambil beliau keluar dari masjid dan mencari pintu yang lain. Beliau mengatakan, A'udhu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Nah, beliau keluar. Ya, tidak ingin berpapasan dengan seorang tokoh khawarij. Allahumma musta'an.